Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Qatrun Nada, halaman 39. Al-i'rabu bil alamatil far'iyyah. I'rab dengan alamat-alamat yang far'iyyah, yang merupakan cabang dari alamat yang asli. Setelah kita sebutkan pembagian i'rab yang empat, jadi ada i'rab yang disebut dengan rafa, nasab, jar, dan jazm. Demikian pula penandanya, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan as-sukun. Maka kita akan melanjutkan pembahasan al-alamat al-far'iyyah yang merupakan cabang dari al-alamat al-asliyah yang sudah kita sebutkan. Qauluhu rahimahullahu ta'ala illa al-asma'a sittata wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhu malin faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya wal afsahu isti'malu hanin ka ghadin. Perkataan beliau Ibnu Hisyam rahimahullahu taala illal asma'a sittata, kecuali al asma'a sittah. Maka pada bab ini, pada kondisi rafa, pada kondisi nasab dan jar, itu tidak menggunakan harokat, tidak menggunakan i'rab yang asli, di mana rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Namun di sini al-asma sittah memiliki i'rab tersendiri, penanda tersendiri yang disebut oleh para ulama ahli nahwu dengan penanda yang cabang dari penanda yang asli. Apa itu al-asma sittah? Wa hiya, yang pertama abuhu, yang kedua akhuhu, yang ketiga hamuha, yang keempat hanuhu, yang kelima fuhu, yang keenam dhu malin, yakni perkataan dhu. Maka inilah enam isim yang tergabung menjadi satu, di mana i'rab mereka menggunakan huruf, ya. Maka dikatakan faturfa'u bil waw, rafa'nya itu dengan menggunakan al waw, wa tunsabu bil alif, nasabnya dengan menggunakan alif, wa tujarru bil ya, jarnya dengan menggunakan al ya. Namun kemudian diikuti keterangan oleh beliau wal afsahu, dan pendapat yang lebih sahih atau bahasa yang lebih fasih terkait dengan hanu ialah seperti penggunaan ghadin, yakni hanu menurut bahasa yang lebih fasih, maka hanu i'rabnya menggunakan harokat, tidak menggunakan huruf. Jadi seperti ghadin, ya, i'rabnya menggunakan apa? Harokat, tidak menggunakan huruf, sebagaimana yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Syar'al musannifu rahimahullahu taala fil kalami 'ala ad-darb ats-tsani min 'alamati al-i'rab. Sekarang al-musannif Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi memulai pembahasan pada jenis yang kedua dari alamat i'rab, Wahiyal alamatul far'iyyah, yakni alamat i'rab yang far'i, yang merupakan cabang dari alamat i'rab yang asli. Wahiyya waqi'atun fi sab'ati abwabin, dan alamat i'rab yang far'i ini ada dalam 7 bab yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, al-asma'u sittah yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Abuhu, ahuhu, hamuha, hanuhu, fuhu, zumalin. Yang kedua, al-musanna. Yang ketiga, jam'ul mudakkaris salimu. Yang keempat, jam'ul mu'annasis salimu. Wahuwa ma jumia bi alifin wa ta. Jama' mu'annas salim ialah jama' yang ditambahi alif dan ta di akhirnya. Yang kelima, ma la yansarifu, isim-isim yang tidak menerima tanwin. Yang keenam, al-amsilatul khamsah, atau juga disebut dengan al-af'al al-khamsah. Ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yang ketujuh, al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Ini adalah 7 bab, di mana di dalam 7 bab ini i'rabnya tidak menggunakan i'rab yang asli, namun i'rab far'i yang menggantikan kedudukan i'rab yang asli, sebagaimana kita akan sebutkan insyaallah ta'ala pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Oleh karena di dalam 7 bab ini adalah i'rab yang far'i, maka sudah seyogyanya bagi kita ketika kita meng-i'rab yang far'i untuk mengembalikannya kepada i'rab yang asli, sehingga tidak lupa untuk kita menyebutkan niyabatan sebagai bentuk bahwa i'rab ini adalah i'rab yang far'i. Misalkan seperti perkataan kita, ja'a abuka. Fa'abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammah li'annahu minal asma as-sittah. Jadi tidak lupa kita menyebutkan niyabatan, karena al-waw itu bukan alamat i'rab yang asli, melainkan alamat i'rab yang far'i yang menggantikan kedudukan dhammah pada kondisi rafa'. Insyaallah bisa dipahami ya. Taib. Kita lanjutkan. Wa qauluhu al-asma'a sittata binasbi 'alal istisna. Jadi dengan nasab al-asma'a as-sittata. Ya, karena dia adalah al-mustasna. وكذا ما عطف عليه من المثنى وغيره مما سيذكره بعد ذلك. Demikian pula yang akan disebutkan oleh Ibnu Hisyam setelahnya dari al-musanna, nanti disebutkan di dalam kitab Ta'jilun Nada pada halaman 43, wal musanna kazaidani fayurfa'u bil alifi wa jam al mudzakkaris salimi kazaiduna fayurfa'u bilwaw wa yujarrani wa insobani bilya'i. Ya, maka semuanya i'rabnya ma'tufun ala al-asma' sittah, karena al-asma' sittah itu adalah mustasna, sehingga dia di sini dalam kondisi nasab. Wa bada'a bil-asma'i sittati, dan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi memulai pembahasan tentang alamat far'iyyah di dalam 7 bab ini dimulai dari al-asma' sittah. Kita baca ta'liq apa yang disebut dengan al-asma' sittah, atau nama lain dari al-asma sittah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. wa yuqalu al asma'ul khamsah. Sebagian ulama menyebut istilah al asma sitta dengan al asma al khamsah. Kenapa demikian? Li anna i'rabal hani bil harakati ashharu min i'rabihi bil huruf kama sayati insyaallah. Karena ternyata i'rab dari hanu yang sudah kita sebutkan, pernyataan dari Ibnu Hisyam, wal afsahu isti'malu hanin ka ghadin, ialah bahwasanya hanu menurut bahasa yang fasih atau yang afsah, i'rabnya yang benar adalah menggunakan harokat, bukan dengan huruf. Sehingga sebagian ulama mengeluarkan hanu dari al-asma as-sittah, sehingga sekarang tersisa berapa? 5. Makanya disebut dengan al-asma al-khamsah, dengan meniadakan hanu. Baik. Pada qara annaha turfa'u bil wawi niyabatan anil dhammati ka qawlihi ta'ala wa abuna shaykhun kabir fa abu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan anil dhammati li annahu minal asma'i sittah wa huwa mudaf wa na mudafun ilay fi mahalli jarrin wa shaykhun khabarul mubtada' marfu' bil mubtada' kabirun sifatun. Taib. Maka Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi menyebutkan alamat i'rab dari al-asma sittah. Yang pertama, bahwasanya al-asma sittah rafa'nya itu dengan al-waw niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti kedudukan dhammah dalam alamat asliyah. Seperti firman Allah, wa abuna syaikhun kabir. Wa abuna, jadi abuna mubtada'un marfu'un bil ibtida. Disebutkan marfu'un bil ibtida. Kenapa demikian? Karena yang menjadikan mubtada itu marfu' ialah ibtidanya dia di awal kalimat. Jadi mubtada itu marfu' kenapa? Karena dia menjadi awal jumlah, makanya dia marfu. Maka marfu'un bil ibtida, tidak ada amil apapun yang masuk ke dalamnya, bahkan dia itu menjadi awal dari jumlah, maka marfu'un bil ibtida. Wa alamat rafihi alwaw niyabatan anid dhammah, dan alamat rafa'nya adalah alwaw sebagai pengganti dhammah. Liannahu minal asma'i sittah, karena dia termasuk al-asma as-sittah wa huwa mudhaf. Wa na, na lil fa'ilin. Di sini tidak disebutkan secara lengkap i'rabnya, ialah dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarri mudhafin ilai. Jadi kalau disebut mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin, ini benar, tapi menurut saya kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena mudhaf ilaihi itu majrur, bukan fi mahalli jarrin lagi. Dia aslan adalah majrur. Jadi tidak dikatakan fi mahalli jarrin. Kalau kita katakan fi mahalli jarrin, berarti kita harus katakan status mabni daripada na lil fa'ilin. Bahwasanya dia adalah dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarrin. Tapi kalau kita mau mengatakan mudhafun ilaihi majrur, tidak dikatakan fi mahalli jarrin. Demikian pula seperti fa'il. Fa'il itu marfu', laisa fi mahalli raf'in. Ada sebagian orang itu mengi'rab fa'il ya, fi mahali raf'in. Aslan fa'il itu marfu. Kalau dikatakan fi mahali raf'in, menurut saya kurang tepat, karena fa'il termasuk marfu'atul asma. Makanya i'rab yang paling tepat untuk isim yang mabni di dalam mahal i'rab seperti rafa, misalkan seperti perkataan kita ja'a sibawaihi, Maka sibawaihi di sini kan mabni alal kasri. Naam. Nah, kita katakan dia adalah isim yang mabni alal kasri. Jadi kalau kita mau mengatakan dia fa'il, ya harus dikatakan marfu' dengan dhammah muqaddarah mana amin duhuriha albina al-asli alal kasri. Alal kasri. Jadi ja'a sibawaihi, sibawaihi fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana amin duhuriha albina al-asli alal kasri. Ini baru benar. Daripada kita mengatakan, sebagian orang itu mengirob seperti ini, fa'ilun mabniyun alal kasri fi mahali raf'in. Fa'ilun mabniyun alal kasri fi mahali raf'in. Bertele-tele menurut saya. Kenapa demikian? Karena dikatakan fa'il mabni sekarang. Fa'il mabni. Fa'il mabni. Fa'il marfu. Laisa mabniyan. Fa'il marfu. Tapi memang alam yang kita jadikan sebagai fa'il di sini mabni. Maka demikian kita katakan tadi. Sibawaihi fa'ilun marfu. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Mana amin duhuriha albina al-asni alal kasri. Taib. Sebagaimana di sini disebutkan mudhafun ilaihi fi mahali jarrin. Benar, tapi menurut saya kurang tepat. Karena yang lebih tepat mudhaf ilaihi itu majrur, ya. Makanya kalau kita ingin katakan fi mahali jarrin, harus di-irab status bina dari na al-fa'ilin. Jadi na dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Wa shaykhun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada. Nah, ini termasuk khilaf di antara para ulama yang menjadikan khabar itu marfu' apa? Yang menjadikan khabar itu marfu' apa? Apakah yang menjadikan khobar itu marfu mubtada, atau yang menjadikan khobar itu marfu ibtida? Apakah yang menjadikan khobar itu marfu ibtida dan mubtada sekaligus? Ini khilaf yang tidak memiliki athar yang dohir. Karena meskipun dia rofaknya dengan mubtada, dengan ibtida, atau dengan ibtida dan mubtada sekaligus, khobar mubtada ya marfu. Taib. Tidak memiliki athar yang dhahir. Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad kabirun sifatun li syekh marfu. Alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini dalam kondisi rafa. Jadi rafa-nya itu dengan al-waw. Wa tunsabu bil alif niyabatan 'anil fathati. Dan dalam kondisi nasab itu dengan alif sebagai pengganti al-fathah. Kaqalihi ta'ala alam ta'lamu anna abakum qad akhada 'alaikum mawthiqan min Allah. Di sini syahidnya ialah perkataan atau firman Allah jalla wa ala anna abakum qad akhada 'alaikum. Jadi abakum di sini dia dalam kondisi nasab, karena dia adalah ismun inna, ismu anna. Taib. Fa aba ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathah. Li'annahu minal asma'i sittah wa huwa mudhaf. Wal kafu mudhafun ilayhi fi mahalli jarrin wal mimu alamatul jam'i wa jumlatu qad akhada khabaru anna. Taib. Jadi anna abakum qad akhada. Ya abakum di sini ismu anna mansubun wa alamatun nasbihi al-alif niyabatan anil fathah li'annahu minal asma as-sittah wa huwa mudhaf kum. Sebagian ulama mengirob semuanya termasuk mim. Jadi kum domirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarri mudhafin ilai. Atau sebagian ulama mengirob kafnya saja, kaful khitabnya saja. Jadi kaf dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dham fi mahalli jarri mudhafin ilaihi, sedangkan al-mim di i'rab secara mandiri dengan alamatul jama'. Taib, tidak ada athar dohir dari khilaf ya yang seperti ini. Kemudian qad akhada, qad yani harfun litawaqqu, akhada fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila abakum ya, wal jumlah qad akhada fi mahalli apa? Fi mahalli raf'i khabar anna. Ya, karena dia amalnya itu seperti amal inna, tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Di amal anna seperti amal inna, tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Jadi jumlah qad akhada ila akhirih fi mahalli raf'i khabar anna. Wa tajurru bil ya'i niyabatan anil qasrati ka qawlihi ta'ala irji'u ila abikum. Syahidnya ila, perkataan ila abikum. Di mana abi di sini dia jarnya dengan menggunakan al huruf yakni al ya. Fa abi majruratun bi ila wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil qasrati li'annahu min al asma'i sittati wa huwa mudhaf. Wal kafu mudhafun ilai wal mimu alamatul jam'i. Taib. Jadi ila harfu jarrin mabniyun ala as-sukun, abikum, abikum ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi alya niyabatan anil qasra liannahu minal asma as-sitta wa huwa mudhaf. Qum tamirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarri mudhafin ilai. Atau qum al-kaf tamirun barisun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli jarri mudhafin ilai wal mim 'alamatul jam'i. Taib. Jadi ini adalah i'rab dari al-asma' sittah di mana rafa'nya itu dengan al-waw, nasabnya dengan al-alif dan jarnya dengan al-ya yang menggantikan kedudukan alamat al-asliyah. Taib. Sekarang beliau menyebutkan syarat daripada al-asma sittah. Kapan al-asma sittah itu dibolehkan untuk di-irob dengan huruf, tidak dengan harokat. Ternyata ada syaratnya. Wala tu'rabu bil hurufi illa bi syurutin arba'atin. Dan al-asma sittah itu tidak di-irob dengan huruf kecuali harus memenuhi empat syarat. Al-awwalu an takuna mufradatan kama fil amthilati, fa in kanat muthannatan u'ribat i'rabal muthanna bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran ka qawlihi ta'ala wa rafa'a abawayhi 'alal arsy fa abawayhi maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al ya' li'annahu muthanna wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilai. Taib. Jadi syarat yang pertama ialah al-asma sittah tersebut harus mufrad. Tidak boleh yang pertama ditathniyah, dijadikan musanna. Karena andai kata dia dijadikan musanna, maka i'rabnya pun menyesuaikan i'rab musanna. Rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan al-ya. Seperti firman Allah, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Jadi abawaihi di sini abawaihi maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah. Liannahu ismun musanna wa huwa mudhaf. Al-ha tamirun barizun muttasilun mabniun 'alal qasri fi mahalli jarri mudhafin ilai. Wa in kanat majmu'atan jam'a taksirin u'ribat bil harakat. Dan apabila al-asma sittah ini dijamak dengan jamak taksir, maka ketika itu di-irob dengan harokat sesuai dengan i'rab jamak taksir. Kaqoulihi ta'ala aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah. Fa'aba'u mubtada'un marfu'un bilibtida' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu wa huwa mudhaf. Wal kafu mudhafun ilai wal mimu 'alamatul jam'i la tadaruna al-jumlatu minal fi'li wal fa'ili khabar. Taib. Jadi ketika al-asma sittah ini dijamak dengan jamak taksir, maka ketika itu i'rabnya dikembalikan dengan i'rab harokat. I'rabnya jamak taksir dengan harokat, tidak dengan huruf lagi, ya tidak dengan waw, alif dan ya lagi, tapi dengan dhammah, fathah dan kasrah. Taib. Ada sebagian kaum yang menjamak sebagian al-asma sittah dengan jamak mudzakkar salim. Dan ini dinukilkan oleh sebagian penulis, ya, Mukhtasar Kitab Nahwu, yakni Al-Minhaj Al-Mukhtasar fi Ilmi An-Nahwi Was-Sharaf, di mana sebagian Arab itu menjamak al-asma as-sittah atau sebagiannya dengan jamak mudzakkar as-salim. Jadi mereka mengatakan abun abani abuna, akhun akhani akhuna, dengan jamak mudzakkar as-salim. Tapi ini adalah jamak yang syadz, dikatakan oleh para ulama jamaknya itu syadz, karena menisihi jamak yang lebih rajih untuk al-asma sittah, yakni dengan jamak taksir. Maka andai kata kalau kita memakai lugah ini, ya, dengan jamak mudzakkar salim, ya, maka i'rabnya itu pun menyesuaikan jamak mudzakkar salim ketika dia dijamak. Tapi syaratnya jelas, yang pertama ialah bahwa al-asma sittah kalau kita ingin i'rab dengan huruf di mana rofaknya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan alya, maka dia yang pertama harus statusnya sebagai mufrad. Atsani an takuna mukabbaratan kama fil amthilati fa in kanat musaghharatan uribat bil harakati nahwu jaa ukhayyu zaidin fa ukhayyu fa'ilun marfu'un bid dhammati dhahirati wa huwa mudhaf wa zaidin mudhafun ilai. Syarat yang kedua ialah isim dari al-asma sittah, ya, tidak ditasghir. Jadi al-asma sittah ini tidak ditasghir, yang biasanya menggunakan wazan fu'ailun, seperti akhi menjadi ukhayyun, ukhayyu, ya. Akhun menjadi ukhayyun, abun menjadi ubayyun, akhi menjadi ukhayya, abi menjadi ubayya. Maka ketika al-asma sittah ini ditasghir, i'rabnya dikembalikan dengan i'rab harokat, tidak menggunakan huruf lagi, seperti perkataan ja'a ukhayyu zaidin. Dan aghradu tasghir ini, ya, bermacam-macam, ya. Kenapa kok isim ditasghir? Maksud dan tujuannya itu bermacam-macam. Ada kalanya tasghir tujuannya karena memang untuk menunjukkan kalau barang itu kecil, lebih kecil daripada barang yang, ya, yang pada umumnya, yang sejenis dengannya. Seperti kita katakan kutaib, tasghir dari kitab. Kalau kitab berarti dia besar, kalau kutaib berarti kecil. Atau nuhair, tasghir dari nahrun, berarti sungainya kecil, tidak sungai besar. Bisa juga tasghir aghradnya atau maksud tujuannya ialah untuk ikhtiqar, yakni untuk penghinaan, seperti tasghir usaitid, ya, dari ustad. Kalau ada orang yang enggak punya ilmu tapi ngaku-ngaku ustad misalkan, ya, maka disebut usaitid. Usaitid, ya, tasghir dari ustad, maksudnya penghinaan. Atau untuk menunjukkan kasih sayang, kelemah lembutan, seperti tasghir dari akhi ukhayya. Nah, ini menunjukkan kasih sayang, kelemah lembutan. Maka di sini ja'a ukhayyu zaidin, ya, telah datang saudara Zaid yang disayang. Ja'a ukhayyu zaidin. Maka ukhayyu di sini i'rabnya dengan menggunakan harokat. Jadi ukhayyu zaidin fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-thalisu an takuna mudhafatan. Nah, ini harus dicatat bahwa syarat al-asma sittah di i'rab dengan huruf, dia harus diidhafahkan kepada isim yang lain. Kama fil amsilati, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di contoh. Fa illam tudhaf u'ribat bil harakat. Jika al-asma sittah ini tidak diidhafahkan kepada isim yang lain, maka dia di'rab dengan harakat. Qala ta'ala hikayatan an ikhwati Yusuf, inna lahu aban syaikhon kabiron. Maka aban di sini, lihat ya, dia menggunakan harokat, tidak menggunakan huruf lagi. Fa aban ismu inna muakhirun mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu lahu khabaru khabaru inna muqaddam. Naam, wa taqulu hadha abun atufun. Hadza abun atufun, jadi abun di sini ya khabarul mubtada marfu' wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, atufun sifatun li abun. Wa sallamtu ala abin atufin. Abin di sini ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Sekarang kalau al asma sittah itu tidak diidhafahkan kepada isim yang lain, maka dia dikembalikan i'rabnya kepada harakat, tidak menggunakan huruf lagi. Kemudian syarat yang keempat, antakunal idhofatu li ghairi ya'il mutakallimi. Syarat yang keempat ialah ia diidhofahkan, tapi tidak boleh diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Kama fil amthilati. Kenapa? Fa in udhifat li ya'il mutakallimi u'ribat bil harakati al-muqaddarah. Karena kalau al-asma sittah tadi di idhofahkan kepada ya al-mutakallim, sekarang i'rabnya itu dengan harokat muqaddarah alama qoblal ya, sebagaimana yang biasa kita i'rab. Kaqalihi ta'ala hikayatan an Musa alaihi salatu wassalam wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan. Syahidnya ialah perkataan akhi. Fa akhi mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alama qabla ya'il mutakallim mana'a min duhuriha istighalul mahali bi harakatil munasabah. Jadi akhi di sini statusnya sebagai mubtada. Dia alamat rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan di huruf sebelum ya. Kenapa kok kita takdirkan di huruf sebelum ya al-mutakallim? Supaya mudah dalam mengirab. Karena kalau kita takdirkan di atas kho, karena kan sebelum ya kho ya, maka kho ini bisa berubah. Ada kalanya menjadi kaf, ada kalanya menjadi mim, tergantung isim yang ditofahkan kepada ya al-mutakallim. Tapi kalau kita takdirkan dengan alama qobla ya il-mutakallim, jadi irabnya itu mundobit. Seperti itu terus, karena enggak berubah ya. Gampang kita menghafalnya. Jadi mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alama qabla ya'il mutakallim, yang ditakdirkan kenapa? Mana'a min duhuriha istighalul mahali bi harakatil munasabah. Yang tidak bisa nampak karena adanya harokat, yang harokat ini menyesuaikan harokatnya ya'al mutakallim. Harokat ya al-mutakallim di sini apa? Sukun. Kalau kita katakan akhwi, nah, maka kurang apa ya? Kurang sedap atau kurang apa ya? Kalau kita katakan akhwi tidak cocok, karena dhamma dengan iya itu tidak selaras, tidak serasi. Karena iya itu serasinya pasti dengan kasrah. Makanya dia menjadi mat, ya. Menjadi mat. Ya, ketika dikatakan akhi ya di dalam Al-Qur'an, dia menjadi matnya kasroh. Taib. Maka yang menyebabkan harokat dhammah yang ditakdirkan ini tidak nampak adalah harokat yang menyesuaikan harokat ya al-mutakallim. Taib. Wa khun mudhafun wal ya mudhafun ilai wal khabar huwa afsahu minni wa haruna atfu bayanin marfu. Jadi atfu bayan, karena dia yang dimaksudkan di akhi. Ya, bedanya badal dengan atfu bayan, kalau badal itu dia menggantikan orangnya, menggantikan yang asli, itu kalau badal. Tapi kalau atfu bayan, justru dia yang asli, menggantikan badalnya. Paham ya? Taib. Taib. Wa hadhihi syurutu tufhamu min kalamil musannifi fa innahu dzakara al asma'a sittatan mufradatan muqabbaratan mudhafatan li ghairi al mutakallim. Dan syarat ini itu tidak disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu taala, karena syarat ini itu sudah ditunjukkan di dalam misal yang beliau sebutkan. Karena beliau menyebutkan misal yang telah kita sebutkan ya, abuhu ahuhu hamuha hanuhu fuhu dzumalin, semuanya di sini al-asma sitta itu bentuknya mufrad, tidak ditasghir, kemudian diidhofahkan, dan diidhofahkannya ini bukan kepada ya al mutakallim. Taib. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang ya, syarat daripada dzu, kemudian fu, dan khilaf ya tentang hanu tentunya, dan insyaallah akan kita sebutkan lugah terkait al asma sittah. Jadi ada berapa lugah al asma sittah itu ya, insyaallah akan kita sebutkan pekan yang akan datang bidnillahi azza wajalla. Bisual